Kata beliau rahimahullah ta'ala, tidak halal, tidak boleh bagi siapapun untuk mengambil ucapan saya, fatwa saya, sementara dia tidak mengetahui dalil saya. Itu nasihat dari beliau. Tidak halal, tidak boleh bagi siapapun untuk berdalil, untuk mempercayai dan mengambil fatwa dan ucapan saya, kecuali dia apa? Dia mengetahui dalil saya. Kalau enggak, dia enggak halal. Itu para imam. Sehingga kita barakallahu fikum, ketika kita berdalil atau ketika kita mengambil fikih berdasarkan mazhab, boleh, tetapi jangan sampai dibarengi dengan fanatik atau ta'assub. Ketika melihat mazhab begini, dalil begini, dia lebih cenderung kepada mazhab, enggak benar. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan jangan kalian mengikuti selainnya. Demikian pula dalam pembahasan kita kali ini, bukan berarti kita mengajak antum semua untuk bermadzhab Syafi'iyah, bukan, melainkan mengajak untuk belajar agama, untuk belajar fikih barakallahu fikum berdasarkan pemahaman salaful ummah, dari apa yang mereka pahami dari Alkitab wa sunnah. Itu tujuan kita. Sehingga mau tidak mau dengan mukaddimah ini, artinya kadang-kadang kita akan menyelisihi apa yang ada di dalam kitab. Terkadang kita akan sejalan dengan apa yang ada di dalam kitab. Karena prinsipnya kita membahas bukan berarti kita mau memilih, mau mengajak untuk bermadzhab, melainkan barakallahu fikum mengajak untuk berjalan di atas dalil. Kita masuk kepada kitab Al-Ghayat wa Takrib, atau Matan Al-Ghayat, atau Ghayat Al-Ikhtisar, atau Matan Abi Syuja'. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وصحابته أجمعين. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat serta salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya yang suci, dan sahabatnya sampai sahabatnya secara keseluruhan. Ucapan beliau, ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi. Kalimat wa alihi barakallahu fikum artinya keluarga beliau. Terkadang yang dimaksud adalah keluarganya, terkadang yang dimaksud adalah keluarga, apa namanya, pengikutnya secara umum. Kapan dimaksudkan keluarga dan kapan dimaksudkan pengikut secara umum, tergantung penyebutannya di dalam kalimat. Kalau disebutkan di dalam kalimat misalnya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi, maka artinya berarti mencakup keluarganya dan pengikutnya semua. Tapi kalau disebutkan di dalam kalimat seperti di dalam kalimat ini, ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in, berarti khusus keluarganya yang muslim. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in misalnya. Dan semoga salawat Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan atas keluarganya, wa ashabihi wa man tabi'ahu bihsan misalnya, dan sahabatnya serta para pengikutnya dengan baik. Berarti di sini kalimat wa ala alihi dikhususkan kepada keluarga beliau yang muslim. Tapi ketika disebutkan wa ala alihi tanpa ada sahabat dan pengikut, maka artinya berarti mencakup keluarga beliau muslim dan seluruh umatnya. Qala al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad ibn al-Husain Ibn Ahmad Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala sa'alani ba'dul asdiqai hafidhahumullahu ta'ala, telah memohon dan meminta kepadaku sebagian teman-temanku, tawadunya para ulama, tawadunya para imam, tidak mau mereka menggunakan kalimat murid-murid saya yang terkesan dia lebih tinggi daripada muridnya. Tawadhu. Sa'alani ba'dul asdiqa, memohon dan meminta kepada saya sebagian teman-teman saya. Tawadhu. Kerendahan hati beliau di dalam memilih kalimat. Hafizahumullahu ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga mereka. An a'mala mukhtasaran fil fiqh ala madhhab al imam asy-syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwani, untuk menulis dengan secara ringkas fiqh yang berlandaskan madhab imam asy-syafi'i, semoga Allah merahmatinya dan meridainya, Muhammad ibn Idris asy-syafi'i, lahir di Gaza, Filistin, lahir di Gaza. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskannya dari Zionis Israel, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan musuh-musuh mereka. Fi ghayatul ikhtisar, fi ghayatul ikhtisar wa nihayatul ijaz, dan mereka memohon agar saya menulis kitab yang sangat ringkas, ghayatul ikhtisar, yang sangat ringkas, sehingga kadang-kadang dinamakan ghayatul ikhtisar dari kalimat ini, fi ghayatil ikhtisar, fikih yang sangat ringkas. Wa nihayatil ijaz, dan juga nihayah sangat sama dengan ghayatul ikhtisar, sangat ringkas. Liyaqruba 'alal muta'allimi darsuhu atau darsahu wa yasul 'alal mubtadi hifdhahu, agar mudah bagi orang atau bagi pelajar pemula untuk mempelajarinya, dan juga gampang untuk dipelajari, untuk dihafal oleh para pemula. Wa an ukthira fihi min at-taqsimat, dan memohon kepadaku agar memperbanyak pembagian-pembagiannya. Wa hasril khisali, pembagian-pembagian dan juga hasril khisal, dalam jangka atau dalam batasan yang sangat ringkas, artinya pembagiannya lengkap, pembahasannya lengkap tapi ringkas, dan ini berat karena orang, seseorang dia bisa meringkas menunjukkan keilmuan dia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna qisra khutbatir rajul wa tula salatihi ma'innatun ala fiqh, sesungguhnya panjangnya salat seseorang dan ringkasnya khutbah dia menunjukkan keilmuan orang tersebut. Fa'ajabtuhu ila dhalika taliban lithawabi raghiban ila Allah ta'ala fit tawfiq lis-sawab innahu ala ma yasha'u qadirun wa bi'ibadihi latifun khabir. Maka aku pun bersegera untuk memenuhi permohonan tersebut dalam rangka mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, raghiban ila Allah at-tawfiq fi at-tawfiq, dan juga mengharapkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kebenaran. Innahu ala ma yasha'u qadirun wa bi'ibadihi latifun khabir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu atas apa yang dikehendakinya, dan juga dengan hamba-hambanya maha lembut lagi maha mengetahui. Qala rahimahullahu ta'ala kitab at-tahara. Kita baca dulu baru kita bicara syarahnya nanti. Kitab at-tahara. Anwa'ut tahar, anwa'ul miyah. Dimulai dengan kita dimulai dari kitab at-tahara dan dimulai dengan pembagian miyah, pembagian air. Karena air adalah syarat. Syarat bersuci. Qala rahimahullahu ta'ala Al-miyahul lati yajuzu biha tathhir sab'u miyahin. Ma'us samai wa ma'ul bahr wa ma'un nahr wa ma'ul bir wa ma'ul ain wa ma'ul thaj wa ma'ul bar. Air-air itu sudah ada terjemahannya, barakallahu fikum, alhamdulillah sudah ikhwan cukup kreatif diterjemah ke dalam bahasa Indonesia, alhamdulillah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, jenis-jenis air yang boleh dipakai untuk bersuci dan mensucikan ada 7. Yang pertama, air langit, hujan. Yang kedua, air laut. Yang ketiga, air sungai. Yang keempat, air sumur. Yang kelima, air mata air. Yang keenam, air salju. Yang ketujuh, air es, air dingin. Aqsamul miyah. Thumma al-miyahu ala arba'ati aqsamin. Tahirin atau tahirun. Wa mutahhirin. Ghairi makruhin. Wa huwa al-ma'ul mutlaqu. Wa tahirun mutahhir. Makruhun. Wa huwa al-ma'ul musammas. وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات وماء النجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون الكلتين أو كان كلتين فتغير والكلتان 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصحي سلسي باب المياه. Kata beliau rahimahullah ta'ala, kemudian air terbagi menjadi 2. Ala. Summal miyah, kemudian air terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tahirun mutahhir, suci mensucikan. Ghairu makruh, dan tidak makruh sama sekali. Wa huwal ma'ul mutlaq. Apa air yang suci dan mensucikan? Suci dan mensucikan adalah air mutlak. Artinya air mutlak itu, maksud daripada kalimat air mutlak, artinya kita mengatakan air gitu aja. Tidak ada embel-embel air es, air sabun, air teh, air jeruk misalnya, tidak ada. Kita hanya mengatakan air gitu aja. Ketika orang mengatakan misalnya, tolong ambilin air, mesti orang akan mengatakan, akan mengambilkan air putih, tidak akan mengambilkan air teh, kecuali kalau dia mengatakan tolong ambilkan air teh. Itu makna ma'ul mutlak, artinya air secara mutlak. Ketika dilafadkan air, air. Yang kedua, watahirun mutahhirun makruh wa huwal ma'ul musyammas. Jenis yang kedua, kita sekarang belum bicara syarah ini, kita baru bicara matan al-ghayah. Apakah nanti kita sependapat dengan beliau atau tidak, yang jelas kita masih baca matan. Yang kedua adalah air yang suci dan mensucikan akan tetapi makruh, yaitu air yang musyammas, air yang dihangatkan atau dipanaskan. Suci mensucikan tapi makruh, kata beliau rahmatullah ta'ala. Sekali lagi, kita sekarang belum syarah. Apakah nantinya kita sependapat atau tidak nanti, satu-satu dulu. Wa tahirun ghairu mutahhirin wa huwa al-ma'ul musta'mal wal mutaghayyir atau al-na'am bima khalaqahu min at-tahirati. Yang ketiga, air yang suci namun tidak mensucikan, yakni air yang berubah, air musta'mal atau air yang berubah karena bercampur dengan benda yang tidak najis tapi merubah warnanya. Wa ma'un najis. Yang keempat adalah air najis. wa huwa alladhi hallat fihi najasatun wa huwa dunal kullataini, yakni air yang sudah tercampur dengan najis sedangkan jumlah airnya tidak sampai dua kulla, lalu berubah fataghayyar wal kullatani 500 ratlin baghdadiyyin takriban fil asah, dan dua kulla adalah sekitar 500 liter liter Baghdad Irak berdasarkan pendapat yang sahih. Ini barakallahu fikum pembahasan yang pertama dari matnul ghayah. Dimulai dari kitab ath-thahara. Yang pertama, kita ambil barakallahu fikum dari lafaz ath-thahara. Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan dalam syarah beliau Syarhul Mumti', At-taharatu lughatan an-nadhafah, tahura at-thawbu min al-qadar ya'ni tanadhaf. At-taharah secara bahasa adalah an-nadhafah, kebersihan. Jadi kadang-kadang kita juga mengatakan Anda harus bersuci, itu tidak mesti dari najis. Tahar artinya secara bahasa adalah kebersihan. Tahar, bersih. Wastilahan atau wasyar'an, adapun secara syar'i, at-taharah tutlaku 'ala al-ma'nayain, dimutlakkan pada dua makna. Yang biasa diartikan dengan tathhirun ma'nawiyyun wa tathhirun at-taharatul ma'nawiyyah, yang kedua taharatul hissiyah. Yang pertama adalah at-taharatul ma'nawiyyah yakni taharatul qalbi min asy-syirk fi ibadatillah. Yang pertama adalah mensucikan hati dari syirik dalam peribadatan kepada Allah. Wal ghilli wal baghdha'i li ibadillahil mu'minin, dan juga mensucikan dan membersihkan hati dari perasaan hasad, dengki, marah, murka, benci kepada kaum mu'minin. Artinya kalau kita pembahasan bab taharah, maka kita jangan hanya terpaku dan terbatas kepada pembahasan masalah wudu, masalah bersuci dari hadas, tetapi juga lebih penting dari itu adalah kesucian hati kita. Lebih penting mensucikan hati dari noda-noda kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, mensucikan hati dari perasaan al-ghilli wal baghdha wal hasad, kebencian kepada setiap mukmin, hasad kepada setiap mukmin, bersihkan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Seorang mukmin di antara doanya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, dan janganlah engkau jadikan di hati kami ya Allah rasa benci kepada orang yang beriman. Termasuk dalam bab tahar, mensucikan hati kita, mensucikan hati keluarga kita dari perasaan hasad, perasaan benci kepada saudara kita mukmin. Wa hiya ahammu taharatil badan min taharatil badan. Bahkan yang satu ini kata beliau lebih penting, lebih bermakna dibanding dengan kesucian badan. Lebih penting. Karena ini bisa merusak akidah kita. Siapa musuh kamu kaum muslimin? Berat. Artinya tugas kita pertama kali adalah membersihkan hati kita dari, mensucikan hati kita dari noda-noda hasad, dengki, iri hati, benci terhadap kaum muslimin. Bagaimana kalau ada seorang muslim yang berbuat dosa dan maksiat, benci sebatas perbuatan dia, tapi jangan kelewat batas. Benci sebatas apa? Kemaksiatan dia. Itu namanya al-wala wal-bara yuwala min janib wa yubghad min janib. Dari satu sisi kita benci, dari sisi lain kita cintai. Siapa dia orang muslim yang bergelimang dalam dosa? Qala rahimahullah ta'ala, lanjutan ucapan beliau rahimahullah, bal la yumkinu an taquma taharatul badani ma'a wujudi syirk najis najasi syirk. Qala ta'ala, innamal musyrikuna najas. Bahkan kata beliau rahimahullah ta'ala, tidak mungkin seseorang dapat mensucikan badan sementara hatinya ternyata terdapat noda atau najis syirik. Allah mengatakan sesungguhnya kaum musyrikin itu adalah najis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina la yanjus. Dan Rasulullah mengatakan sesungguhnya mukmin itu tidak najis. Musyrik dikatakan najis, mukmin tidak najis. Apa maksudnya musyrik dikatakan najis? Apakah kalau kita salaman dengan kaum musyrikin kita cuci tangan? Kalau kita memakai pakaian mereka tidak boleh? Bukan itu maknanya. Maknanya najis artinya i'tiqad mereka yang najis. I'tiqad syirik. Jelas ini i'tiqad najis. Mana yang lebih najis daripada i'tiqadnya orang yang mengatakan bahwa Isa adalah anaknya Allah, Uzair adalah Allah, anaknya Allah. Najis. Wa tsani far'un. Adapun jenis taharah yang kedua, dan ini adalah cabang, wahiyat taharatul hissiyah. Ini yang dinamakan at-taharatul hissiyah, bersuci secara hissi. Dan kata Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Subulus Salam, wa haqiqatuha isti'malul mutahhiraini awil ma' ay al-ma' wa al-ma' wa turab aw ahaduhuma ala sifatil mashru'ati fi izalati an-najis wal hadath. Dan hakikat daripada bersuci jenis yang kedua ini kata Imam As-San'ani adalah menggunakan dua jenis yang dapat mensucikan seorang dari najis. Yang pertama adalah air, yang kedua adalah tanah atau debu. Berdasarkan sifat yang disyariatkan oleh Allah dalam cara menghilangkan najis. Ini barakallahu fikum al-ma'na at-taharah di dalam muqaddimah. Beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa jenis air yang diperbolehkan untuk bersuci. Yang pertama adalah ma'ul as-sama. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Lebih ringkas daripada kaidah beliau ini rahimahullah ta'ala adalah kaidah yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala daripada di dalam kitab beliau Minhajus Salikin. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wal aslu fil asyya'i taharatu wal ibahah. فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر لقوله في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. لبريكاس ويبراكتس. Dari mana kita katakan lebih ringkas, lebih praktis? Karena kalau kita lihat pembagian beliau, bahwa air yang dipakai untuk bersuci itu ada tujuh. Air hujan, air laut, air sungai, air. Banyak. Orang akan bertanya, bagaimana kalau air hujan, tapi sudah nginap berhari-hari di jergen, di bak, sampai sudah berubah. Orang akan bertanya lagi, bagaimana dengan air laut, tetapi air laut yang sudah disimpan di bak, di jergen, sampai berhari-hari sehingga sudah tidak terasa asin lagi. Orang akan bertanya, bagaimana dengan air sumur? Kalau tadi kan diantaranya air sumur, air yang suci. Bagaimana dengan air sumur, tapi air sumur yang sudah tercemar? Maka kita katakan tadi bahwa ada yang lebih praktis dan lebih ringkas daripada kaidah ini. Disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala dalam kitab beliau Minhajus Salikin, wal aslu fil asyya'i at-taharah wal ibahah, bahwa asal daripada segala sesuatu ini adalah suci dan boleh. Fa idza syakka al-muslimu fi najasati ma'in, maka jika ada seorang muslim meragukan najisnya suatu air, au thawbin, atau pakaian, au buk'atin, atau tempat, atau yang lainnya, fahuwa tahirun, maka berarti anggap aja itu suci. Hatta au tayattat, sampai dia benar-benar yakin najisnya. Au tayattana taharata wa syakka fil hadath, atau sebaliknya, dia yakin bahwa dia dalam keadaan suci, tiba-tiba ragu apakah dia telah berhadas, maka dia kembali kepada hukum asal bahwa dia bersuci berdasarkan ucapan Rasulullah pada seseorang yang merasa ada sesuatu yang keluar dari duburnya ketika sholat. Maka Rasulullah menjawab, jangan meninggalkan sholat sampai engkau mendengar suara atau mencium bau, artinya sampai benar-benar anda yakin. Nah, apa faedahnya kaidah ini? Faedahnya kaidah ini barakallahu fikum, sangat banyak nanti prakteknya. Kita mau sholat di sini, di masjid sini. Contoh, saya sholat di mana saja daerah masjid ini saya boleh sholat, atau bahkan di luar sana di halamannya pun boleh sholat, tanpa harus tanya kepada takmir masjid, Pak, ini tadi ada najis nggak di sini? Nggak perlu. Kenapa demikian? Karena al-aslu fil asyya'i taharat wal ibahah. Karena asalnya segala sesuatu ini adalah suci dan boleh. Saya mau berwudu dengan air, taruhlah air yang ini. Saya ambil air, kemudian wudu selesai. Enggak perlu tanya, Pak, ini air najis atau enggak? Karena saya lihat ini air. Itu makna kaidah ini. Masuk warung makan, makan ayam, perlu gak tanya sama tukang warungnya, Pak, Bu, ini baca bismillah apa enggak ketika nyembelihnya? Kebetulan yang punya warung, yang punya ini jengkel, darah tinggi rupanya orangnya. Dikata dia, jangankan nyembelih ayam, nyembelih kamu aja baca bismillah. Gak perlu tanya. Kenapa gak perlu tanya? Kita ini kan hidup di negara Islam. Kecuali kalau kita hidup di Amerika, di Inggris, yang memang Prancis, yang notabene kafir misalnya, ya memang gak perlu tanya, gak usah makan, selesai. Kita ini kan hidup di negara Islam. Bismillah makan. Bismillah makan. Gak perlu tanya. Gak perlu tanya. Setelah itu dikasih makan atau dikasih minumnya apa, Mas? Teh manis. Setelah dikasih teh manis, Pak, tanya dulu, Pak, ini tadi gelas ini murni atau barangkali habis untuk minum khamr, Pak? Diambil tehnya, siram di muka. Enggak perlu. Ini namanya kehati-hatian yang tidak pada tempatnya. Kehati-hatian yang berlebihan. Sehingga ketika dia sholat pun begitu. Mau pakai gamis, mau pakai sarung, tanya dulu ke istrinya, Ma, ini tadi sarung kena kencingnya anak-anak apa enggak? Kata istrinya, mau kena kencing anak-anak gimana sih, Pak, orang itu dalam lemari, katanya. Ya barangkali anak-anak masuk lemari baru kencing, katanya. Ini kehati-hatian yang tidak pada tempatnya. Mau sholat di rumah, tanya dulu ke istrinya, Ma, tadi anak-anak mainan di sini enggak? Iya, tadi mainan di situ, Pak. Kira-kira tadi kencing di sini enggak? Kayaknya sih enggak. Atau barangkali tadi habis kencing di sana, atau habis lepas pokoknya anak-anak, kemudian enggak dicebokin langsung mainan di sini, ada enggak? Enggak perlu, ya Allah. Ini pertanyaan was-was dan ini penyakit. Salat bismillah. kecuali kalau memang lihat jelas-jelas ada najisnya di situ baru. Tetapi kalau tidak ada najis dan tidak ada di pakaian kita, maka kembali kita kepada kaidah al-aslu fil asyai taharatu wal ibahah, bahwa asal hukum segala sesuatu adalah suci dan boleh. Tinggal kita lihat air ini, air suci apa enggak? Lihat, kita kan sudah diberi kaidah dalam ijma para ulama bahwa hadisnya kan jelas, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai', air itu suci tidak dinajiskan oleh apapun. Kapan air itu kita katakan najis? Kalau sudah berubah salah satu dari tiga sifatnya karena kemasukan najis, yakni warnanya, baunya, atau rasa. Selesai. Kita ambil contoh sekarang, air satu gelas ini kebetulan lupa ditutup, datang anak kecil kencing di sampingnya sambil berdiri. Kita melihat memang ada tadi satu percikan apa dua percikan nyiprat di dalam gelas, dan kita lihat persis itu memang ada sih. Ini kira-kira airnya kita hukumi najis atau suci? Hah? Ya masalah mau dihukumi najis atau tidak, kita lihat itu tadi. Apakah berubah baunya? Apakah berubah warnanya? Apakah berubah rasanya? Ternyata tidak ada perubahan. Ya berarti airnya enggak najis. Masalah mau diminum apa enggak urusan sendiri-sendiri. Tapi masalahnya kan kita berbicara sekarang najis apa enggaknya kan? Selama tidak berubah salah satu dari tiga sifat ini, maka berarti dia suci. Kapan suatu air dikategorikan najis? Kalau berubah. Makanya nanti juga di pembahasan beliau tadi disinggung masalah dua kula. Kalau airnya itu dua kula, maka berarti tidak najis. Kalau kurang dari satu kula, najis. Dan ini yang dipegang oleh Syafi'iyah di Indonesia. Tapi sebenarnya kalau kita bantah bisa aja. Sekarang menurut kalian ukuran satu kulah, dua kulah itu berapa? Taruh 500 liter misalnya, 600 liter misalnya. Nah, kalau seandainya ada air dua kulah, 600 liter, kemudian dicampur dengan sedotan WC yang 5000 liter misalnya, kapasitasnya, kira-kira berubah apa enggak ini airnya? Berubah. Berarti memang ukurannya kembalinya kepada kaidah ini tadi, bahwa air itu akan kita hukumi suci walaupun kemasukan najis selama belum berubah. Intinya kita lihat tiga sifat ini tadi, baunya, rasanya, warnanya. Selama tidak ada perubahan, ya kita hukumi tetap suci airnya walaupun kemasukan najis. Ini fungsi daripada kaidah ini. Al-aslu fil asyai at-taharat wal-ibahah, bahwa asalnya segala sesuatu itu adalah suci dan mubah, boleh kita pakai selama tidak ada dalil yang al-ibah. Boleh kita pakai, boleh kita makan, boleh kita ini, kecuali kalau memang ada dalil yang melarang. Wanita siapa saja boleh kita lamar, boleh kita nikahi kalau dia mau, kecuali ada dalil yang melarang. Contohnya apa yang melarang? Adik kita, kakak kita, masih ada hubungan misal saudara, masih ada mahram, ya enggak boleh berarti. Selama tidak ada larangan, tidak ada dalil yang melarang, ya boleh aja. Itu barakallahu fikum al-al. Jadi kaidah, kita berusaha memperingkas kaidah yang dibawa oleh beliau tadi, bahwa air yang disuci adalah tujuh tadi. Kita berusaha meringkas bahwa al-aslu fil asyai at-taharatu wa al-ibahah, boleh kita sholat di mana saja, boleh kita memakai pakaian apa saja, kecuali kalau memang kita benar-benar yakin dengan najisnya. Mafhum insyaallah ya. Insyaallah mafhum. Ada orang LDI, mereka kan kalau ada orang sholat di masjid selain masjid mereka, selain mereka kan big bang. karena katanya najis. Makanya mereka na'udzubillah. Ya secara otomatis akhirnya kalau naik bis, naik kereta, mereka otomatis akan merasa najis semua pakaian. Kenapa kira-kira? Karena duduk di jok mobil, di jok kereta yang tadinya diduduki oleh orang lain, berarti bagi mereka ini tadi najis semuanya. Ada pernah datang ke rumah, dapat berita sih katanya orangnya udah tobat, tapi wallahualam tobat beneran apa enggak. Begitu ngobrol sampai masuk waktu zuhur. Waktu zuhur azan. Gimana Pak? Kita sholat di masjid, ini sudah ada. Waduh maaf Pak Ustaz, saya ini keluar dari rumah dalam keadaan pakaian saya ini dari kepala sampai kaki ini najis semua. Bingung, kok najis saja? Manusia najis berarti. Saya ini najis semua pakaian saya ini dari kepala. Kok najis? Penasaran terus saya tanya. Kok bisa najis semua Pak? Ceritanya gimana ini kok bisa najis? Dalam hati saya ini manusia najis. Ceritanya tadi itu saya sebelum kesini, ya kadang-kadang namanya istri, anaknya ee, kadang-kadang malas nyeboin. Jadi tadi sebelum saya kesini, saya nyeboin anak dulu. Jadi ya air ceboannya itu yang nyiprat ke pakaian saya, ya kesini-sini, ya ke badan, ya ke kepala. Saya habis mikir di situ. Ini orang berarti apa nyeboin anaknya ditaruh di kepalanya baru ceboin, apa gimana mikirnya? Kok bisa nyebuin anaknya, nyipratnya, najisnya ini sampai ke kepala, sampai ke seluruh badan. Terus akhirnya saya pancing lagi. Gimana kalau saya pinjamin pakaian biar kita sholat? Saya pinjamin sarung, pinjamin gamis, atau kalau mau pakai juga tak pinjamin. Wah maaf Pak Ustaz, nanti sekalian di sana aja. Wah kelihatannya tobatnya masih setengah hati nih orang. Yang kita lihat dari cerita ini, barakallahu fikum, ini artinya ya pantas saja menghukumi orang lain najis karena memang mereka manusia najis. Berarti nyeboin anak sekarang kalau orang secara logika kebiasaan namanya nyeboin anak di mana sih? Kan di bawah tentunya. Kok bisa cipratannya sampai ke kepala-kepala? Ini orang yang hidup di alam maya, di alam keraguan. Kalau penyiprat paling-paling di kaki, itu pun kalau nyiprat di kaki, kira-kira yang nyiprat apa? Airnya apa kotorannya? Airnya kan? Airnya ini kira-kira najis apa enggak? Ya jelas enggak najis, orang kotorannya udah keluar ngalir ke sana. Yang nyiprat ini kan paling apa? Airnya. Lain halnya kalau memang misalnya kencing, nyiprat ke pakaian, yang nyiprat sih memang airnya, tapi air apa? Air najis kan? Ya berarti najis. Tapi ini nyeboin anak. Nyiprat memang ke pakaian, tapi yang nyiprat ini kan airnya. Adapun kotorannya ngalir ke sana. Tapi kok bisa dihukumi najis semua seluruh badan? Itu ajaib gharaib. Itu termasuk keajaiban dunia berarti. Nyeboin anak najis semua seluruh badan. Geleng kepala saya. Ketika saya tawarin gimana kalau saya pinjamin pakaian, waduh maaf Pak, di sana aja. Ya sudah enggak apa-apa. Kita enggak perlu hal yang seperti ini. Al-aslu fil asya al-ibahat wa tahara. Ada lagi yang nanya, gimana Ustaz? Saya itu tidur di kasur, di bantal. Saya punya anak banyak. Padahal ya kemungkinan kasur, kemungkinan bantal saya itu ya dikencingin anak saya, dikencingin ini. Sementara kalau bangun itu gimana pakaian yang saya sholat itu, pakai sholat yang saya pakai tidur, boleh apa enggak dipakai sholat? Intinya satu, jawabannya satu. Al-aslu fil asyiai at-tahara wal-ibah. Intinya satu, kuncinya segala sesuatu adalah suci dan boleh. Kamu yakin kasur Anda ada kencingnya? Yakin. Dari mana kamu tahu yakin? Dari baunya, warnanya atau apa? Kamu lihat. Kalau memang ada baunya, ada warnanya, ada ininya, ya disucikan. Tapi kalau cuma sekedar jangan-jangan, Ini karena kasurnya bau kok. Ya jangan-jangan baunya bau keringat enggak pernah dijemur misalnya. Kelamaan enggak pernah dijemur. Tetapi selama Anda yakin tidak ada najisnya, maka tidak boleh ragu-ragu. Akhirnya setiap bangun tidur cuci kepala dulu karena bantalnya barangkali dikencingin anaknya. Ini penyakit. Tidak boleh dituruti. Dan ini penyakit biasanya menjangkiti orang-orang yang ahli tasawuf kebanyakan. Itu kaidah. Al-aslu fil asya al-ibahatu wa taharah. Bahwa asal segala sesuatu ini adalah boleh dan suci. Makanya ketika orang ditanya, apa hukum, apa dalilnya ayam itu halal? Bukan justru yang mengatakan halal yang ditanya dagingnya, justru yang mengharamkan. Kenapa? Karena asalnya segala sesuatu ini boleh kita makan. Kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. Itu maknanya barakallahu fikum. Ini pembahasan masalah air tadi. Kemudian yang kedua barakallahu fikum. Tadi ada pembagian air menjadi empat bagian. Setelah air yang suci, jenis-jenis air yang suci, beliau membagi air menjadi empat bagian. Tahir mutahhir ghair makruh, tahir mutahhir makruh, tahir ghair mutahhir wa najis. Ada empat tadi. Suci dan mensucikan dan tidak makruh sama sekali. Suci dan mensucikan tapi makruh. Suci dan tidak mensucikan. Dan yang keempat najis. Apa air yang suci dan mensucikan tidak makruh? Ya yang pertama tadi. Air laut, air hujan, air-air ini. Apa air yang suci dan mensucikan tapi makruh? Kata beliau apa tadi? Al-ma'ul musyammas. Air yang musyammas, yang dipanasi. Entah panasnya musyammas dari matahari, syams matahari. Artinya panasnya dengan panas matahari atau panasnya barakallahu fikum karena dimasak atau dengan alat. Yang penting musyammas, yang dihangatkan. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Umm beliau mengatakan, wala akrahu al-ma' al-mushammas illa min jihati at-tibb. Jadi ternyata masalah makruh di sini bukan dalam masalah din agama. Kalau di sini kan terkesan masalahnya sangkut pautnya dengan agama. Tadi air yang suci dan mensucikan tapi makruh apa tadi? Air yang dipanaskan atau yang dihangatkan. Kata beliau Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Umm, dan aku tidak menganggap makruh air yang dipanaskan kecuali hanya sekedar tinjauan dari sisi kesehatan, itu aja. Bukan dari sisi syar'i. Ya memang sih. Dalam kondisi-kondisi tertentu air mandi pakai air hangat bagus. Tapi kalau selamanya terus-terusan mandi pakai air hangat juga enggak bagus. Selamanya wudu pakai air hangat terus juga enggak bagus. Musim panas mandi wudu pakai air hangat. Tapi kalau dalam kondisi-kondisi tertentu boleh bagus. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dan artinya ketika orang mengatakan bahwa dalam mazhab Syafi'i dianggap makruh berwudu dengan air hangat atau mandi dengan air hangat, maka dijawab oleh Imam Syafi'i bahwa maksud saya makruh di situ bukan berarti makruh dari tinjauan syariat, tapi makruh dari tinjauan apa? Kesehatan. Makruh dari sisi tinjauan kesehatan. Beda kan? Kalau syariat artinya hukum, kalau makruh secara kesehatan artinya ya kembali kepada orang masing-masing. Saya enggak bisa makan daging kambing misalnya. Saya benci daging kambing. Kenapa sih kamu benci daging kambing? Apa karena enggak halal atau apa? Saya kalau makan daging kambing tensinya naik. Habis makan enggak bisa apa-apa akhirnya. Ya sudah berarti kesehatan. Lain kesehatan dengan dalil syar'i. Itu ucapan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian juga Allah beliau menukil dari riwayat masih ucapan dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kata beliau, akhbarana Ibrahim ibn Muhammad an Zaid ibn Aslam an abihi anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kana yusakhinu lahu al-ma' yusakhinu lahu al-ma'u fayagtasilu bihi wa yatawadda bihi. Beliau Imam Syafi'i rahimahullahu taala meriwayatkan dari Umar bin Khattab dalam kitab beliau Al-Umm bahwa Umar bin Khattab pernah minta dipanaskan, dihangatkan untuknya air, kemudian beliau berwudu, mandi dan berwudu dengan air hangat. Artinya athar dari Umar bin Khattab menunjukkan bahwa bukan suatu hal yang makruh dari sisi agama melainkan dari sisi atib, kesehatan. Itu satu faedah yang luar biasa dari Imam Syafi'i, bahwa kalau ada Imam Syafi'i dibawa-bawa masalah makruhnya air hangat untuk berwudu dan mandi, maka Imam Syafi'i mengatakan dalam kitabnya Al-Umm maksudnya dari sisi tinjauan kesehatan aja. Kalau tinjauan kesehatan artinya berarti kembalinya kepada para dokter, bukan agama. Kata beliau, lanjutan ucapannya, fakullul ma' tahurun ma lam tukhalithu najasatun. Setiap air suci selama tidak bercampur dengan najis. Sama dengan kaidah yang tadi, bahwa setiap air suci selama tidak bercampur dengan najis. Wala tahura illa fihi aw fis sa'idi wa sawa'un kullu ma'in min baradin aw thaljin udhiba wa ma'in musakhkhanin wa ghairi musakhkhanin li anna al-ma'a lahu tahuratun wan naru la tunajjisu al-ma'. Kata beliau, dan tidak ada bahan untuk bersuci kecuali air dan sa'idu thayyib, tanah atau debu. Dan juga sama saja apakah airnya air barat, salju atau air es yang kemudian dicairkan, atau air yang dipanaskan ataupun tidak dipanaskan. Karena kata beliau rahimahullahu taala, asal hukum daripada air itu adalah suci dan api tidak menyebabkan air itu najis. Nah, ini memang sering ada pertanyaan begitu, bahwa air suci, air panas dianggap makruh. Enggak, sama sekali tidak makruh, boleh dipakai untuk berwudu. Adapun makruh menurut Imam Syafi'i maksudnya makruh dari tinjauan kesehatan. Itu barakallahu fikum. Berarti selesai kita masalah ma tahir mutahir makruh, air yang suci dan mensucikan akan tetapi makruh. Yang ketiga, air yang tahirun ghairu mutahhir wa huwa al-musta'mal wal mutaghayyir ta'muhu aw lawnuhu aw rihuhu. Yang ketiga adalah air yang musta'mal, air yang suci namun tidak mensucikan. Apa maksud apa ini air musta'mal? Kira-kira kalau misal kita mendengar kalimat air yang suci tapi tidak dapat mensucikan, maksudnya tidak dapat mensucikan najis atau tidak dapat mensucikan orang yang berwudu, kira-kira mana yang benar? Air suci tapi tidak dapat mensucikan, kira-kira maksudnya tidak dapat mensucikan najis atau tidak dapat mensucikan orang yang berwudu? Hah? Najis. Ini para ulama berselisih ini rupanya. Yang satu mengatakan apa tadi? Tidak dapat mensucikan najis. Yang satu tidak dapat mensucikan orang berwudu. Kira-kira yang benar mana? Siapa yang bisa mentarjih ini? Barangkali ada ulama yang lain yang bisa mentarjih. Kalau misalnya kita katakan tidak dapat mensucikan najis, artinya berarti ketika kita nyirami najis di lantai dengan air sabun, air teh, berarti belum suci. Dianggap belum suci karena dia tidak dapat mensucikan najis. Padahal air sabunnya satu ember. Gimana kira-kira? Suci apa enggak itu? Hah? Suci kan? Jelas sudah suci dia. Kita nyebokin anak misalnya pakai air sabun, pakai air teh misalnya, jelas suci dong. Suci. Pakai air bekas mandi misalnya, ada orang mandi kemudian airnya masih tertampung dan masih bisa layak dipakai, suci. Berarti yang dimaksud dengan tahir ghairu mutahhir di sini apa maksudnya? Hah? Suci tetapi tidak dapat mensucikan, dalam artian tidak dapat mensucikan orang yang berwudu. Tidak dapat mensucikan orang yang berwudu. Hah? Kenapa? Ada yang bicara tadi? Hah? Iya, berhadas artinya berwudu, artinya tidak dapat mensucikan orang berwudu dari hadas kecil. Enggak bisa. Yang kedua, ini udah jelas. Tidak dapat mensucikan orang yang berwudu atau berhadas. Yang kedua, barakallahu fikum, kalimat wa huwal ma'ul musta'mal. Air musta'mal. Juga ada dua. Di pemahaman di masyarakat kita ada dua versi di sini. Air musta'mal itu di dalam bahasa Arab artinya bekas. Ista'mala yasta'milu isti'malan musta'mal, artinya sudah dipakai orang. Berarti kan bekas. Kalau mau beli ya second lah. Berarti bekas. Bekas di sini ada dua versi di masyarakat kita. Musta'mal ini ada dua versi di masyarakat kita. Ada yang mereka maknakan musta'mal di sini artinya sisa. Ada yang dimaknakan musta'mal di sini adalah al-mutasaqitu min a'dha'il wudu, yang menetes dari anggota wudu kita ini. Kira-kira mana makna yang benar ini? Yang pertama al-fadl, al-musta'mal di sini artinya sisa. Saya berwudu dengan air satu ember kecil, satu cedok misalnya. Ternyata saya menyisakan. Masih ada sisa dari satu cedok ini tadi. Masih sisa setengah, cedoknya besar sih. Masih ada setengah ternyata. Yang kedua, saya berwudu dan air wudunya ini ditampung. Buka keran, kemudian berwudu dan bekas wudunya ini ditampung. Yang musta'mal yang mana berarti ini? Dua-duanya atau salah satu dari dua ini? Hah? Yang kedua berarti air tampungan dari bekas wudu. Itu yang benar. Tetapi sebagian masyarakat kita salah paham. Sehingga ketika kita wudu di ember misalnya, ketika kita wudu di air misalnya, bagi mereka ini sudah musta'mal. Sudah bagi mereka sudah musta'mal, tidak boleh dipakai lagi. Berdasarkan hadis, la yaghtasilu ar-rajulu bi fadli al-mar'ah wa la al-mar'atu bi fadli ar-rajul. Enggak boleh seorang lelaki mandi dengan air sisa dipakai oleh wanita atau sebaliknya. Nah, sehingga dengan demikian, maka makna musta'mal, al-ma'ul musta'mal, air yang musta'mal, maknanya adalah air yang al-mutasaqit min al-a'dha'. Air musta'mal yang dimaksud oleh para fuqaha dalam pembahasan ini adalah air yang al-mutasaqit min a'dha'il wudu, yang menetes dari anggota wudu kita. Itu yang musta'mal, yang dikatakan makruh dari sisi kebersihan, dari sisi kotor. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Umm, Allah mengatakan fagsilu wujuhakum, dan cucilah wajah-wajah kalian. Apa maknanya cucilah wajah-wajah kalian? Maka fakana ma'kulan, maka berarti yang ma'kul ketika kita membaca ayat ini artinya mencuci wajah dengan air bersih, bukan dengan air kokok. Itu dalilnya. Kalau yang seperti ini, jelas barakallahu fikum ghair mutahhir. Itu pun dalam pembahasan tentunya. Dalam pembahasan. Kalau dalam sebagian kecil, ya tetap enggak bisa. Tapi kalau misalnya, seperti misal bab mandi di masjid-masjid, sebagian masjid kan ada bab wudunya yang besar, orang mandi langsung celupkan tangan kadang di situ, atau ada netes sebagian, enggak ada masalah. Tetapi pada asalnya demikian musta'mal. Kita berwudu dan air wudunya ditampung kembali. Kalau seperti ini, barakallahu fikum, dinamakan ghair tahir, ghair mutahir, tidak dapat mensucikan orang yang berwudu. Yang kedua, tahir, ghair mutahir tadi ini kata beliau adalah air yang sudah berubah. Yang sudah berubah warnanya, tapi bukan dengan najis. Misalnya, sudah diberubah karena teh, karena sabun, karena kopi, karena susu, atau yang selainnya. Atau yang selainnya, barakallahu fikum. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ketika beliau berbicara dalam al-umm mas'alah wa idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum fa kana bayyinan 'inda man khutiba bil ayati anna ghuslahum innama kana bil ma' thumma abana fi hadhihi al ayati anna al ghusla bil ma' fa kana ma'qulan 'inda man khutiba bil ayati anna al ma' ma khalaqa Allah tabaraka wa ta'ala mimma la san'ata fihi lil adamiyyin. Itu maknanya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan yang artinya jika kalian berdiri menunaikan salat, maka cucilah wajah-wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai ke siku, dan usaplah rambut kepala kalian, dan cuci kedua kaki kalian. Kata Imam Syafi'i, maka sangat jelas di ayat ini bahwa Allah memerintahkan kita untuk mencuci wajah kita dengan air. Dan juga sangat jelas bahwa yang namanya air adalah air yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ada campur tangan manusia di situ. Itulah air. Artinya perubahan di sini karena ulahnya orang. Kita kan kadang-kadang melihat ada sumur yang memang begitu digali sumurnya memang warnanya begitu, warna kekuning-kuningan. Baunya pun juga kadang-kadang bau lumpur lapindo. Misalnya kadang-kadang bau digali, sumurnya digali, airnya enggak jernih, enggak putih jernih, juga baunya enggak enak. Apakah air yang seperti ini termasuk air makruh? Enggak sama sekali. Karena kata beliau Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang namanya air adalah ma khalaqallah min ghairi sun'atin fihi lil insan. Yang namanya air ya yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada campur tangan manusia. Kalau sudah ada campur tangan manusia, ya berubah namanya dari air putih menjadi air teh, dari air putih menjadi air bunga, menjadi air sabun. Tapi ketika kita gali sumur ternyata airnya begitu, ya memang begitu airnya. Memang begitu dia asli airnya. Sehingga ini tidak bisa dikatakan makruh sama sekali. Jadi memang pada intinya, barakallahu fikum, pada intinya yang namanya air musta'mal itu sebenarnya jarang dibahas oleh al-fuqaha. Kalaupun dibahas, kan juga makruh. Secara akal sehat juga sepertinya jarang-jarang dan boleh dikatakan enggak akan ada orang yang berwudu kemudian air wudunya ditampung lagi. Enggak ada. Jadi yang dimaksud musta'mal di sini adalah itu tadi, barakallahu fikum. Sehingga air yang makruh, tahir ghairu mutahir tadi yang dimaksud ada dua, musta'mal atau yang berubah warnanya, baunya dan rasanya karena ada sesuatu yang mencampurinya. Na'am barakallahu fikum. Tetapi ada kata Imam Syafi'i kalau itu dari perbuatan manusia. Yang ketiga, yang keempat barakallahu fikum tadi adalah ma'un najis, air yang najis. Air yang najis barakallahu fikum adalah Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ma khalaqathu najasah. Air yang bercampur dengan najis. Kalau kita lihat sekilas dari kalimat ini berarti selamat. Kadang-kadang kan kita ada air sumur, ternyata tetangga gali sepiteng penampungan itu dekat dengan air sumur kita. Dan setelah dia mulai menampung-menampung di situ, itu kita rasakan air sumur kita kok baunya gak enak ya. Terkontaminasi dia rupanya. Kira-kira air kita ini najis apa enggak berarti? Hah? Kita mau menghukumin dia najis dari mana? Hah? Ya pertama barakallahu fikum, jelas kita lihat dulu. Kalau memang jelas-jelas sudah baunya ya sama, baunya sama dengan tetangga yang menampung di situ, ya jelas berarti najis. Tapi kalau cuma sekedar ada perubahan sedikit, kita nggak bisa menghukuminya najis. Karena pada asalnya yang namanya air najis adalah ketika airnya itu sudah bercampur dengan najis. Kapan dia berubah? Ketika dia berubah. Perubahan di sini, jadi kalau kita kembali kepada, kita ringkas, bahwa air yang dimasuki oleh najis, itu ada dua mazhab di kalangan para ulama. Yang pertama yang memang banyak dipegang di Indonesia, itu mazhab Syafi'iyah. Apa mazhab Syafi'iyah? Ukurannya kullatain, 500 liter misalnya. Jadi berarti berdasarkan mazhab Syafi'iyah, air yang ini, taruh ini air yang di gelas aqua ini, kepercik najis sedikit saja, air kencing sedikit aja, najis apa enggak air? Najis, karena kurang dari dua kula. Karena kurang dari dua kula. Atau misalnya kolam renang. Kolam renang kurang dari dua kula. Maka berarti menurut mazhab Syafi'iyah, kalau sudah ada yang kena kencing di situ, airnya misal 300 liter, kan besar itu 300 liter banyak, 400 liter. Kena kencing, kepercik najis sedikit aja, maka berarti sudah najis. Hanya salah satu dari dua alternatif untuk mensucikannya. Untuk mensucikannya, imma ditambahin airnya supaya lebih dari dua kula, atau harus dibuang. Ini kan berat. Mereka berdasarkan hadis, idza kana al-ma'u kullataini lam yahmil al-khabath wa fi riwayat la yanjus. Jika air dua kulla, maka dia tidak najis. Ini mazhab yang pertama, Syafi'iyah. Mazhab yang kedua, dan ini adalah tarjih pendapat Al-Imam Ibn Hazm, bahkan Syekhul Islam, dan ini memang bahkan barakallahu fikum kebanyakan ulama. Pendapat yang kedua, bukan diukur dari masalah jumlah banyak sedikit airnya, tetapi dilihat dari apa tadi? Dari tiga ini, warna, bau, rasa. Dan ini memang lebih kuat secara logika, yaitu tadi, bisa aja saya mengatakan kalau airnya dua kula kemudian ditambahin air pembuangan WC lebih dari dua kula, jelas jawabannya najis. Naam, sehingga pegangan kita barakallahu fikum, air yang najis adalah air yang sudah berubah salah satu dari tiga sifatnya, warnanya atau baunya atau rasanya, karena kemasukan najis, bukan dua kullah ukurannya. Dan kita, tapi karena sudah dibahas oleh beliau, kita ingin bahas sedikit masalah kalimat kullah ini tadi. Al-Bassam rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Tawdih al-Ahkam Syarah Bulughul Maram, Syarah kitab Bulughul Maram, Al-Bassam rahimahullah ta'ala mengatakan, ذهب الإمام مالك والظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلماء الدعوة السلفية بنجد وغيرهم ذهب الإمام berarti وغيرهم wa ghairihim juga bisa. Min al-muhaqqiqin ila anna al-ma'a la yanjus bi mulaqati najasati ma lam yataghayyar ahad awsafihi ath-thalathati at-ta'm aw al-lawn aw ar-rih. Kata Al-Bassam rahimahullahu taala dalam tabliyah atau dalam kitab beliau Tawdhihul Ahkam, dhahab al-Imam Malik. Al-Imam Malik rahimahullahu taala berpendapat demikian pula al-Imam Adz-Dzahiriyah, madhhab Adz-Dzahiriyah, Imam Hazm yang masyhur. Dan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dan Ibn Al-Qayyim dan bahkan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi dan ulama-ulama dakwah salafiyah di Najd, negara Najd, dan yang lainnya dari kalangan para imam muhaddiqin, mereka mengatakan bahwa air itu tidak najis kalaupun kemasukan najis selama salah satu dari tiga sifatnya tidak berubah. Dan ini yang lebih meyakinkan bahwa air yang kemasukan najis tidak bisa kita hukumi dan tidak bisa kita anggap najis kecuali kalau salah satu dari tiga sifatnya berubah. Selama tidak ada perubahan maka tidak najis. Naam. Faedah. Adapun masalah hadis tentang al-qullataini kita akan bahas dalam ucapan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah Bulughul Maram beliau. Ini sudah faedah terakhir pembahasan babul miyah. Kita akan masuk nanti babul al-jild. Ada faedah atau ada dua faedah kita nukil dari kitab Syarah Bulughul Maram Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan al-ma'u, beliau berbicara ketika beliau mensyarah hadis al-ma'u tahurun la yunajjisu syai'. Beliau berbicara atau ketika mensyarah hadis ini beliau mengatakan wa min fawaidihi, dan di antara pelajaran yang dapat kita ambil di hadis ini, annal ma'a yanqasimu ila qismaini faqat wa laysa thamma qisman thalithan yusamma tahira. Kata beliau di antara pelajaran yang dapat kita ambil di hadis ini bahwa air terbagi menjadi dua, yakni air suci dan najis. Itu aja pembagiannya. Air hanya dua, suci najis, selesai. Dan tidak ada pembagian yang ketiga, tahir ghair mutahir, pada asalnya enggak ada. Khilafan lima alaihi katsirun minal fuqaha. Berbeda dengan kebanyakan para fuqaha. Wa hadha alladhi dallat alaihi al-ahadithu wa huwa makhtarahu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Dan pada hakikatnya yang ditunjukkan hadis-hadis Rasulullah adalah ini, bahwa air terbagi menjadi dua. Dan ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Wa qala innal ma'a imma tahurun wa imma najisun wa laysa hunaka qismun wa laysa thamma qismun thalith. Di mana Syekhul Islam mengatakan bahwa air itu hanya dua, suci atau najis. Tidak ada bagian yang ketiga. Itu lebih ringkas. Kalau suci, ya sudah tetap mensucikan. Kalau suci, tetap mensucikan. Lah bagaimana kalau tetap mensucikan, suci tapi tidak mensucikan? Enggak perlu dibahas sih. Sepertinya belum juga ada sejarah orang berwudu dengan air kopi. Sebenarnya enggak perlu dibahas. Kamu wudu sana nak, tiba-tiba wudu dengan air sabun kan enggak wajar. Wudu sana nak, ambil air teh baru berwudu. Enggak wajar. Sehingga sebenarnya memang enggak perlu dibahas. Intinya kata Syekhul Islam, cuman karena kenapa kita bahas? Karena memang sudah di kita. Tapi pada hakikatnya intinya kata Syekhul Islam, air hanya dua, suci najis. Kalau sudah suci ya mensucikan. Selesai. Bagaimana dengan kalau sudah tadi sudah kita bahas? Faedah yang kedua dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala wa qala aidan tahta hadithil kullatain. Dan beliau juga mengatakan di bawah ketika beliau mensyarah hadis al-kullatain. Idza kana al-ma'u kullatain lam yahmil al-khabath. Kata beliau, "Hadha al-hadith ikhtalafa al-ulama'u fi matnihi wa fi sanadihi." Wa qad dhakara Ibn al-Qayyim rahimahullah fi tahdhib as-sunan Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama dalam sanadnya. Ada yang mensahihkan, ada yang melemahkan. Saya tidak ingin membahas hadisnya sahih atau enggak. Sanad-sanadnya siapa aja enggak. Karena pembahasan kita fikihnya intinya. Pembahasan kita intinya fikihnya. Kata beliau, dan telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Tahdzibus Sunan kalaman tawilan haula hadzal hadis, pembicaraan yang sangat banyak berkisar sekitar masalah hadis ini, wa fihi fawaidu 'azimatun haditsiyah, dan di dalamnya ada faedah pelajaran yang sangat besar yang berkaitan dengan masalah ilmu hadis, la tajidha fi ghairihi, yang kamu tidak dapati di kitab yang lain. Faman arada an yuraji'ahu fa fihi faidatun kabirah. Barang siapa yang ingin murajaah, yang ingin membacanya silakan, karena di dalamnya ada faedah yang sangat besar. Wa dzakara tad'if hadzal hadits min 16 wajhan. Dan beliau menyebutkan kelemahan hadis ini dari 16 sisi. Dari 16 sisi disebutkan, dipreteli satu persatu kelemahannya. Wa kama ta'rifun Ibnu Qayyim rahimahullah idza takallama fi mas'alatin nafasuhu tawilun. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Al-Imam Ibnu Qayyim ketika beliau membahas suatu masalah biasanya nafasnya beliau panjang, artinya pembahasan beliau benar-benar tuntas dan memuaskan. Fa hadzal hadits dha'ifun wa in sahahu man sahahu min al-a'immah. Kata beliau Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala, maka hadis ini tetap lemah sekalipun mau disahihkan oleh siapa saja dari para imam. Kata beliau, lakinil kalam 'ala al-waqi'. Kata beliau, hadis ini lemah. Dilemahkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dari 16 sisi. Maka berarti hadis ini lemah sekalipun para imam mempertahankan dan mensahihkan. Sekarang kita bicara kenyataan. Kata beliau Syekh Ibnu Zaimin, kalaupun tidak ada ulama yang mensahihkan, sekarang kita terapkan hadis ini pada wakil, pada kenyataan. Kira-kira bisa apa enggak? Kata beliau, falnanzuril an. Kita lihat kenyataan sekarang. Wa idzal ma wa idza kana al ma'u kullatayn lam yahmil al khabath. Lafaz hadisnya, kalau airnya itu dua kullah maka tidak najis. Ya'ni lam yanjus, tidak najis. Fahal hadza ala umumi? Apakah mungkin kita fahami hadis ini secara keumuman? La syakka annahu laysa ala umumihi bil ijma'. Tidak diragukan lagi bahwa tidak mungkin hadis ini kita fahami secara umum berdasarkan ijma'. Li'annana law akhadna bi umumihi lakana zahiruhu annahu la yanjus sawa'un taghayyar aw lam yataghayyar. Karena kalau kita ambil keumuman hadis ini, maka berarti kapan air mencapai dua kullah maka tidak najis sekalipun berubah warnanya karena najis. Itu keumuman apa? Itu teks lafaz hadis ini. Idza kana al-ma'u kullataini, kalau air dua kullah lam yanjus, maka dia tidak akan najis statusnya. Iya, kalau orang mengatakan iya kalau enggak najis, kalau kemasukan najis satu gelas ya enggak najis. Tapi kalau najisnya satu bak truk misalnya, ya jelas najis. Kata Syekh Muzaimin, kalau kita ambil lafaz hadis ini secara asal, berarti kalau air itu sudah dua kullah, enggak najis. Mau dimasukin najis berapa truk pun enggak najis. Itu lafaz hadis. Dan ini enggak mungkin. Wa hadza khilaful ijma'. Dan pendapat ini menyelisih ijma'. Fa innal ulama'a mujmi'una. Karena sesungguhnya para ulama sepakat. Ala anna al-ma'a idza taghayyara bin najasati, bahwa sesungguhnya kapan air itu berubah karena najis, najis, maka air itu pun najis. Fahuwa najis atau najis. Fa ala hadza fala yasihhu al-akhdhu bi umumihi. Maka dengan demikian tidak mungkin kita mengambil hadis ini secara keumuman. Jadi kesimpulan yang kita bahas ini, hadis al-kullatain. Kata beliau rahimahullahu taala, hadis ini dilemahkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dari 16 sisi. Maka kata beliau hadisnya lemah sekalipun ada imam yang mensahihkan. Kata beliau kita kalah dari sisi sanad. Mungkin ada ulama yang mensahihkan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, baiklah, tayyib. Sekarang kalah dari sisi sanad, tapi kita terapkan hadis ini. Praktekan hadis ini. Bisa enggak kira-kira dipraktekan? Apa lafaz hadisnya? Idza kana al-ma'u kullataini lam yahmil al-khabath. Kalau air itu dua kullah, maka tidak najis. Berapa dua kullah ini? 600 liter taruhlah. 500 liter taruhlah. Bisa enggak kita terapkan kira-kira? Jelas enggak mungkin bisa. Enggak bisanya bagaimana? Kalau seandainya ada air 500 liter, 600 liter, kemasukan air najis 700 liter misalnya, atau sama 600 liter, apa enggak merubahnya? Jelas merubahnya. Jelas akan berubah. Maka barakallahu fikum, kata beliau, tidak bisa diterapkan secara keumuman. Intinya barakallahu fikum, kembali kepada ijma'ul ulama, bahwa ukuran air najis atau tidak ketika kemasukan najis, kita lihat dari tiga sisi ini. Warnanya, baunya, dan rasanya. Selesai. Ini pembahasan masalah air barakallahu fikum ya ikhwan. Dan timbab berikutnya lain lagi pembahasannya itu. Gimana kita lanjutkan atau ada yang kurang jelas? Atau jelas semua atau enggak jelas semua? Kira-kira gimana? Hah? Insyaallah jelas ya? Alhamdulillah barakallahu fikum. Minum dulu. Najis lagi ini kalau misalkan kasur itu kena titis anak-anak. Iya. Nah itu kalau misalkan dijemur aja enggak apa-apa. Karena kalau misalkan kalau setelah dijemur kan baunya enggak terasa lagi. Tapi ketika waktu kena keringatnya itu ada kecium sedikit baunya. Tadi padahal saya mau membahas itu, cuma ditanya duluan. Berarti sama. Saya tadi baru mau menambahi sedikit masalah itu. Alhamdulillah. Pertanyaannya masalah, kadang-kadang kasur, bantal, kena pipis. Kemudian dijemur, tanpa dibersihkan. Kering. Najisnya sih hilang, cuma kadang-kadang kan baunya masih. Ya kita kan gak sholat di situ. Pertama kan gak dipakai untuk sholat kasur biasanya. Paling-paling untuk tidur. Yang menjadi pertanyaannya itu, kalau tidur kadang-kadang keringat dan masih menimbulkan bau. Ada pembahasan di dalam khusus masalah bab ini oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Um. Alhamdulillah memang saya banyak membaca Al-Um di sana. Bahkan saya ajarkan ke ikhwan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, kalau memang keadaan seperti ini, tentunya pertama yang paling afdal itu ya kita cuci dulu najisnya baru kita jemur. Tapi kalau memang kenyataan seperti ini terjadi, kasur kena pipis dibiarkan saja, atau bahkan cuma dijemur doang. Kering sih kering, cuman baunya masih. Artinya kalau kaitannya selama masih ada baunya berarti masih ada najis. Tetapi apakah ketika kita duduk atau ketika kita tidur di kasur tersebut berarti kita dihukumi pakaian kita najis atau enggak? Tergantung. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, kalau kita tidur di kasur tanpa alas atau misalnya ada alas tapi tipis dan ternyata kita mengeluarkan keringat, ketika kita keluar keringat kan otomatis basah ini kasurnya, apa namanya, kencingnya tadi ini. Otomatis ketika dia basah terpancing najisnya ini untuk nempel kembali di pakaian kita. Kalau memang dipastikan seperti itu, maka berarti pakaian kita najis. Ada orang yang tidur kadang malam karena gak ada AC, gak ada kipas angin, sehingga keringatan. Dan memang biasanya baunya pun gak enak. Kalau seperti ini maka berarti dipastikan najis. Bangun-bangun pakaiannya basah. Basahnya sih basah karena keringat, jelas. Oh ini udah kering kan? Tapi kan otomatis ini memancing untuk menempel kembali. Tapi kalau misalnya bangun tidur ternyata tidak ada apa-apa, kering, kasur kering, pakaian kering, apalagi cuma duduk sebentar, maka tidak najis. Tidak najis pakaian kita. Karena yang namanya najis itu adalah warna, bau dan rasa intinya. Itu perinciannya, wallahu a'lam. Air sumur yang dicampur, barakallahu fikum, tetap suci. Makanya kan sebenarnya pembahasan air musta'mal suci, apa namanya, suci tapi tidak mensucikan, ini tuh sebenarnya pembahasan yang gak perlu dibahas. Karena kadang-kadang dibahas air yang berubah warnanya, baunya atau rasanya karena bercampur dengan benda yang tidak najis. Ini nanti kita bahas panjang lagi. Lah perubahannya ini kan tergantung benda yang merubahnya. Kalau misalnya merubahnya ini kopi atau teh, sepertinya enggak tega sih berwudu dengan air kopi. Tapi kalau perubahan rasanya ini misal karena dicampur dengan apa namanya, kaporit apa? Kapur barus apa? Hah? Tawas ya? Penjernih air atau yang sejenisnya, pokoknya itu artinya barakallahu fikum berarti enggak pengaruh apa-apa di situ. Karena memang secara keumuman ketika dipakai berwudu juga enggak ada yang nempel bendanya di wajah kita. Makanya sebenarnya pembahasan masalah air suci tapi tidak mensucikan kalau berubah dengan bercampur dengan sesuatu yang benda yang enggak najis dan merubah, sebenarnya barakallahu fikum dan apalagi misalnya memandikan jenazah. Justru Rasulullah mengatakan apa? Waj'alu fi akhiriha kafuran. Dan campurkan di air mandi yang terakhir jenazah ini air apa namanya? Kapur barus, kafur. Ini kan berarti sudah berubah baunya. Bahkan warnanya pun mungkin berubah. Tapi kan airnya suci dan mensucikan. Jadi sebenarnya barakallahu fikum. Tapi apakah air yang seperti ini misalnya kita boleh pakai berwudu? Airnya dicampur dengan kapur barus untuk memandikan mayat dipakai untuk berwudu, ya silakan aja kalau mau berwudu. Berkumur kapur barusnya masuk ke mulut. Ya silakan aja. Ini kan kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah orang. Berubah baunya, tapi perubahannya karena daun-daunan. Air di mata air di gunung misalnya, berubah sih memang airnya pun berubah menjadi warna kuning. Tapi karena daun jatuh. Secara tabiat biasanya orang pun gak risih berwudu dengan air seperti itu. Karena ketika berwudu selesai air biasa. Jadi sebenarnya pembahasan masalah air suci tapi tidak mensucikan, air yang berubah karena dicampur dengan sesuatu benda yang tidak, sebenarnya gak perlu dibahas. Sebenarnya intinya bikin capek aja. Sudah gak ada. Kalau nggak ada kita masuk pada bab berikutnya, itu pun kalau masih diizinkan oleh panitia. Gimana mas? Kalau misalnya kita ketika safar, kemudian pakaian kita celana atau kena najis, kemudian datang waktu sholat, iya. Kita apakah cukup dengan menguyurkan air bagian yang najis untuk bisa sholat atau apa ganti? Karena di satu sisi terus mengganti dari ganti pakaian. Masalah musafir dan kita memastikan bahwa pakaian kita kena najis, pakaian kita kena najis barakallahu fikum, apakah cukup membersihkan yang kena najis ataukah harus mengganti barakallahu fikum? Yang pertama tentunya membersihkan najis kalau bisa, tapi kita harus ingat bahwa membersihkan najis itu bukan berarti kita ngambil air terus kita lap, gosok begitu aja, enggak. Benar-benar dikeluarkan najisnya. Taruh misalnya celana, tahu bahwa tadi waktu kencing memang terpercik air kencing, ya artinya benar-benar dicuci, dibersihkan, tapi enggak mesti semua. Itu aja yang dicuci, cukup barakallahu fikum. Kalau memang enggak bisa sama sekali, ya mau enggak mau harus ganti. Kalau tidak ada pakaian sama sekali, ya sudah mau gak mau salah, walaupun dalam keadaan pakaian najis. Mau beli gak punya uang, salat dalam keadaan seperti itu. Jadi pada asalnya demikian barakallahu fikum. Kita lanjutkan sampai zuhur ya. Nah. Duhur jam berapa? 11.40 berarti kita lanjutkan. Alhamdulillah. Bagus, talim seperti ini bagus, alhamdulillah. Pertanyaannya pertanyaan masalah fikih, masalah ilmiah. Bagus. Kita masuk pada bab yang berikutnya. Tathiru juludil maitah. Mensucikan kulit maitah, bangkai. Al-maitah man mata ala ghairi zakatin syar'iyyah. Ma mata ala ghairi zakatin syar'iyyah, itu bangkai. Yani hewan yang mati tanpa disembelih, itulah namanya bangkai. Mensucikan kulit bangkai. Faslun wa juludul maitati tutahharu bid-dibab illa jildul kalbi wal khinzir, jildul kalbi wal khinzir wa ma tawallada minha aw min ahadihima wa 'azmul maitati wa sya'riha wa sya'riha najisun illa al-adami. Ini sudah diterjemahkan, sudah ada terjemahannya. Kita enggak usah repot-repot aja, di sini sudah ada terjemahan. Sesuatu di sini tulisannya pasal, sesuatu yang suci dengan disamak. Kulit bangkai suci dengan proses penyamakan, kecuali kulit anjing, babi dan yang lahir dari keduanya, atau dari salah satu dari keduanya. Tulang bangkai dan bulu atau rambutnya adalah najis, kecuali tulang dan rambut manusia. Pembahasan kita di sini barakallahu fikum ya ikhwan, kita mengambil dari yang terakhir, bahwa rambut, kulit, bangkai seorang muslim tidak najis. Kata Rasulullah, innal mu'min la yanjus. Mu'min tidak najis. Selesai. Ini yang beliittifaq. Rambutnya, kulitnya tidak najis. Seorang mu'min ataupun mu'minah tidak najis. Pembahasan kita yang kedua di sini barakallahu fikum, masalah menyamak kulit bangkai. Semua ucapan beliau ini berdasarkan hadis, dan hadisnya ada di Bulughul Maram. Yang pertama hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dubiga al-ihab faqad tahura." Akhrajahu Muslim. Jika disamak kulit bangkai atau kulit, maka dia telah suci. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Wa indal arba'ati ayyuma ihabin dubiga." Dan di dalam riwayat Imam Arba', Arba'yani Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Rasulullah mengatakan ayyuma ihabin dubiga, kulit apa saja yang disamak maka telah suci. Wa an Salamah ibn al-Muhabbith, ini semua riwayat dalam Bulughul Maram. Hadis yang kedua dari Salamah ibn al-Muhabbith radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dibagu juludil maitati tuhuruha. Sahih Ibn Hibban. Rasulullah mengatakan menyamak kulit bangkai maka sama dengan mensucikannya. Disahihkan oleh Imam Ibn Hibban. Hadis yang ketiga, An Maimunah radhiyallahu anha qalat, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syatin yajurrunaha faqala law akhadtum ihabaha faqalu innaha maitah. فَقَالَ يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَمُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدُ وَالنَّسَائِي. Dari Maimunah radhiyallahu anha ia berkata, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat beberapa orang sedang menggeret, sedang menarik bangkai kambing. Rasulullah kemudian mengatakan, hala law akhadtum ihaba, kenapa kalian tidak ambil kulitnya dan memanfaatkannya? Kebutuhan mereka zaman dahulu sangat butuh pada kulit. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ini bangkai mati tanpa disembelih. Maka Rasulullah mengatakan, yutahhiruhal ma'u wal qarab. Bangkai atau najisnya akan disucikan oleh air dan al-qarab, daun yang dipakai untuk menyamak kulit. Tiga hadis ini barakallahu fikum yang terakhir diriwayatkan Abu Dawud dan Nasa'i, semua menerangkan bahwa pertama, kulit bangkai adalah najis. Selesai. Yang kedua, bahwa najisnya kulit bangkai bisa disucikan dengan disamak. Dengan kata lain, bisa disucikan dengan disamak. Dengan syarat. Dengan syarat, yang pertama, barakallahu fikum, menghilangkan semua daging yang nempel di kulit. Yang kedua, menghilangkan semua bau yang ada di kulit tersebut. Sehingga benar-benar tidak ada bau bangkai sama sekali. Tidak ada bau daging sama sekali. Dengan air atau karat. Dengan daun misalnya. Atau dengan apa saja. Intinya pokoknya bagaimana supaya bersih dan dagingnya semua hilang dari kulit. Yang menjadi pertanyaan di sini, barakallahu fikum, adalah apakah ini menyangkut mencakup seluruh kulit hewan, entah yang halal dimakan ataupun yang haram dimakan, atau khusus bangkai hewan yang halal dimakan. Kira-kira mana yang benar ini? Kira-kira yang lebih enak yang mana dulu? Hah? Ini bukan masalah dimakan loh. Jadi sucinya kulit ini tadi bukan berarti dimakan. Gak boleh kulit sapi, bangkai sapi dikuliti terus jadiin kerupuk, gak boleh. Kalau masalah dimakan, tetap bangkai ya bangkai, haram. Tetap gak boleh. Cuman maksudnya ini, sucinya ini tadi artinya untuk dipakai. Dipakai misal kalau orang zaman dahulu tempat minum, kita masih sempat melihat dia, man, orang Badung. Jadi kambing itu dipelorotin gitu. Gak dibelah dia. Jadi pelorotin gitu, terus diikat, kakinya diikat, bekah kakinya diikat, semuanya empat-empatnya, minumnya dari lehernya, diikat. Jadi dari belakang, ini orang Badui kok bawa kambing. Ternyata setelah didekati kulit kambing, untuk tempat air minum. Untuk tempat air minum mereka. Jadi pembicaraan kita di sini bukan untuk dimakan, dikonsumsi, dimakan, enggak. Kalau masalah untuk dimakan tetap haram. Tetapi maksudnya untuk penggunaan yang lain. Yang menjadi pertanyaan di sini, apakah ini adalah mencakup semua kulit hewan yang halal dimakan ataupun yang haram, ataukah khusus pada hewan yang halal dimakan? Hah? Yang khusus ya. Semua. Kita ingin membaca dari syarah Syekh Ibn Zaymin rahimahullah ta'ala di Bulughul Maram. Sebelum kita bahas, kalau kita lihat hadisnya, ada dua memang. Yang pertama, idza dudib al-ihabu faqala. Yang ketiga tadi hadis kita, bangkai apa tadi? Bangkai kambing dong. Ya, hadis yang ketiga tadi, Maimunah. Rasulullah melihat bangkai kambing sedang diseret, mau dibuang. Berarti seakan-akan ini khusus bangkai yang dimakan yang halal dagingnya. Tapi kalau kita lihat hadis yang kedua tadi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah, lebih umum. Ayyuma ihabin dubira faqat tahur. Lafaz ayyuma ini mencakup kulit apa saja yang halal maupun yang haram dagingnya dimakan. Yang penting kulitnya sudah disamak, sudah boleh dipakai. Tetapi bukan untuk makan sekali lagi. Kita kembali kepada madhab penulis rahimahullah ta'ala. Kira-kira penulis lebih cenderung kepada kemana di antara dua madhab ini? Hah? Beliau lebih cenderung kepada pendapat yang halal dimakan. Dari mana? Karena beliau mengecualikan apa di situ? Anjing dan babi. Ada faedah disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam syarah Bulughul Maram ketika beliau menyebutkan masalah ini. Kata beliau, hadza mahallu khilafin bainal ulama. Masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Minhum man yaqulu kullu jildin dubigha fa innahu tahir sawa'an kana mimma yu'kal lahmuhu aw mimma la yu'kal lahmuhu. Di antara sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa setiap hewan yang disamak kulitnya, entah halal dagingnya dimakan ataupun haram dagingnya dimakan, maka berarti telah suci. Artinya boleh memanfaatkan kulitnya. Dagingnya buang, ambil kulitnya. Yang halal dagingnya ataupun yang haram. Wabina'an ala hadzal qaul, maka kata beliau berdasarkan ucapan ini, law dubiga jildul kalbi sara tahiran. Berdasarkan pendapat ini kata beliau, kalau seandainya kulit anjing disamak misalnya, maka berarti kulitnya pun menjadi suci. Jildur adzib sara tahiran. Demikian pula kulit serigala harimau, ketika disamak dia menjadi suci. Jildul asad sara tahiran. Jildul thuban. Demikian pula kulit ular. Yang paling banyak ditanyakan kan kulit ular. Yang paling banyak masalah kan ini. Kulit ular dijadiin tali pinggang, dijadiin dompet kadang. Hah? Kulit buaya. Ya makanya ini kita lagi dalam pembahasan ini, enggak apa-apa. Jildu thuban sara tahiran. Kullu jildin dubiga sara tahiran. Pokoknya kata beliau intinya setiap kulit hewan yang halal ataupun yang haram kalau sudah disamak berarti jadi suci dia. Wa bihadza akhadha katsirun minal ulama. Dan ini pendapat dipegang dan diambil oleh banyak ulama. Minhum adh-dhahiriyah, terutama ulama-ulama yang bermadhab adh-dhahiriyah. Qalu kullu jildin dubiga yakunu tahiran. Mereka mengatakan madhab Zahiriyah, setiap kulit hewan yang disamak maka telah suci. Wa hadzal qawlu fihi naw'u sa'atin lin-nas bi'tibari annahu yujadu al-an khifafun katsirun min julud ath-tha'abin aw ghayriha mimma yahrumu akluhu. Kata beliau Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala, pendapat ini sebenarnya ada sedikit memberi kelonggaran kepada kebanyakan orang, khususnya di zaman sekarang. Artinya ada longgar, khususnya di zaman sekarang kita banyak mendapati khifaf, sepatu kadang yang terbuat dari kulit ular ataupun yang sembah lainnya, kulit buaya atau yang sejenisnya, dari hewan-hewan yang tidak boleh dimakan. Kata beliau madhab seperti ini lebih luas. Wal qawlu raji'un 'indi annahu la yathur illa ma tuhilluhu adh-dhaka'ah ay la yathur jildu maytatin illa idha kanat tahillu bidh-dhaka'ah li'annahu yakunu kath-thawb idha tanajjas fatahur wa amma ma kana najisul 'ayn min asli al-khilqati fala yathur bid-dibaq hadha aqrabu al-aqwali 'indi wallahu a'lam. Artinya ternyata masalah khilafiyah. Syekh Ibnu Taimin setelah menjabarkan pembahasan masalah pendapat Zahiriyah tadi, beliau mengatakan adapun yang rajih menurut saya adalah pendapat yang mengatakan bahwa ini dikhususkan pada hewan yang halal dagingnya. Beliau mengibaratkannya kepada pakaian. Kepada pakaian. Kalau pakaian kita ini kena najis, kan bisa disucikan dengan apa namanya, dicuci. Tapi kalau memang bendanya yang najis, memang benda itu najis, bagaimana cara mensucikannya? Gak bisa, kata beliau rahmatullah ta'ala. Sehingga berarti masalah ini masalah ijtihadiyah. Artinya kita juga tidak bisa mengingkari secara atau mengharamkan secara ekstrim, mengingkari secara mutlak apa yang ada di kebanyakan, apalagi memang di zaman kita sekarang. Makanya kata beliau pendapat ini tadi fihina usaha, ada sedikit kelapangan bagi orang. Artinya minimal kita mengambil faedah, dapat faedah di sini bahwa ternyata masalah diperselisihkan oleh para ulama. Kita tidak bisa ekstrim. Boleh kita mengatakan jangan, tapi paling-paling tidak, paling tidak kan sebaiknya jangan, gitu aja. Bagaimana kalau ada orang yang memakai, ya silahkan aja. Kita gak bisa mengingkari secara ekstrim. Yang penting jangan ularnya yang dipakai sebagai tali pinggang. Kalau kulitnya doang sih gak apa-apa. Itu barakallahu fikum. Jadi ini pembahasan kita. Apakah ini semua kulit mencakup semua kulit? Kita gak bisa mengingkari. Gak bisa mengingkari barakallahu fikum. Nah, memang rawan. Makanya kan kalau sudah disamak, kalau sudah disamak itu tadi, artinya kalau walaupun basah, walaupun apa, dia gak bakal kembali aslinya. Dia gak bakal kembali bahwa najisnya itu. Wallahu a'lam. Yang penting syaratnya itu tadi disamak. Artinya boleh, kalau sudah khilaf seperti ini, dalam masalah-masalah seperti ini, boleh kita mengambil salah satu, tapi jangan memaksakan. Jangan memaksakan. Wallahu a'lam. Ada yang kurang masalah ini? Kalau enggak, kita lanjut lagi sedikit, ya Bapak. Masih ada waktu kok. Sudah insya Allah masalah kulit ya. Kita ambil satu lagi. Mana tadi makannya? Kita ambil satu lagi, barakallahu fikum. Isti'malul awani. Isti'mal al-awani. Penggunaan bejana-bejana. Faslun. Wala yajuzu isti'malu awani al-zahabi wal-fiddati. Wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Dan tidak diperbolehkan menggunakan bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Dan diperbolehkan mempergunakan selain keduanya dari bejana-bejana. Pembahasan beliau ini juga hadisnya di Bulughul Maram. Kita tidak mau mengambil rujukan yang jauh-jauh, udah Bulughul Maram yang dipakai. Hadis yang pertama, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhuma qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihafihima. فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Dari Hudzaifah bin Yaman, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai keduanya, ia berkata, jangan, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian minum dan makan pada bejana yang terbuat dari emas dan perak. Dan la tashrabu, jangan minum. Yang kedua, wala ta'kulu, dan jangan makan pada piringnya. Karena sesungguhnya itu adalah kekayaan dan kemewahan orang kafir di dunia dan untuk kalian di akhirat. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ini yang pertama, hadis Hudzaifah. Hadis yang kedua, hadis Ummu Salamah. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi yashrabu fi ina'il fiddati إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. Dari Ummu Salamah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya, ia berkata, orang yang minum pada bejana yang terbuat dari perak, maka ibarat dia mengalirkan api, في بطنه نار جهنم, ibarat dia telah mengalirkan, memasukkan ke dalam perutnya api neraka jahannam. Dua hadis ini semua menunjukkan haramnya menggunakan bejana piring yang terbuat dari emas dan perak. Rasulullah mengatakan bahwa ini adalah kekayaan orang kafir di dunia dan kalian akan mendapatkannya di akhirat. Akan tetapi barakallahu fikum, ada dua pembahasan yang ingin kita bahas di sini. Kalau masalah emas, pokoknya terbatas kita di sini. Masalah gelas dan piring, selesai. Adapun masalah kalung, anting, ini tidak ada masalah bagi wanita khususnya. Boleh wanita memakai anting, kalung, gelang dari emas boleh. Yang penting antinya di telinga, jangan di hidung. Karena ada orang kadang pakai anting di hidung sih. Mungkin sudah enggak muat di telinganya, duitnya masih banyak untuk beli emas, mau dipakai di mana, akhirnya di hidung. Kayak daya akhirnya jadinya. Kita sekarang pembahasan kita ada dua. Pertama tadi sudah kita batasi, pokoknya usus piring dan gelas. Pembahasan yang pertama, barakallahu fikum, apakah larangan ini khusus untuk makan dan minum atau larangan mutlak, pokoknya tidak boleh mengkoleksi, misalnya mengoleksi misalnya piring atau gelas yang terbuat dari emas dan perak. Kita punya gelas emas untuk nyimpan, untuk tabungan duit misalnya, untuk perhiasan istri kita misalnya, tetapi tidak pernah dipakai untuk minum dan makan. Kita punya piring yang terbuat dari emas atau perak, udah emas sajalah, kita taruh di lemari sebagai hiasan. Ini pembahasan kita yang pertama. Apakah ini khusus dalam larangan ini khusus dalam makan dan minum atau umum semua bentuk penggunaan? Yang penting bentuknya apa tadi? Gelas dan piring. Ini pembahasan kita yang pertama. Pembahasan kita yang kedua, kalau ada barang atau piring dan gelas, kalau ada barang yang lebih mahal dari emas, ada kan? Hah? Berlian terbuat dari gelas, terbuat dari berlian, atau piring terbuat dari berlian, apakah ini tidak lebih pantas untuk diharamkan? Pembahasan yang pertama, kira-kira kalau madhabnya beliau rahimahullah, madhabnya penulis, dia lebih cenderung kepada pendapat yang mengkhususkannya untuk makan dan minum atau semua bentuk penggunaan. Hah? Gimana? Khusus pada makan dan minum. Sebelah sini mengatakan khusus pada makan dan minum. Ada pendapat lain? Hah? Segala bentuk penggunaan. Yang benar yang sini. Pendapat beliau, penulis Abu Syuja, beliau cenderung kepada segala bentuk penggunaan yang memang bentuknya gelas dan piring. Kenapa dikatakan demikian? Karena beliau memasukkannya di dalam bab bersuci, bab wudu, bab bersuci. Demikian pula Al-Imam Al-Hafidz dalam Bulughul Maram dimasukkan dalam kitab Thahara, padahal semestinya babnya di bab Al-At'imah, bab makan. Tapi kenapa dimasukkan di bab Thahara, kata Al-Imam As-San'ani? Karena Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar berpendapat, lebih cenderung kepada pendapat bahwa larangan di sini adalah semua bentuk penggunaan. Pembahasan yang pertama, kita ingin membaca barakallahu fikum keterangan dari Al-Imam As-San'ani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Subulus Salam. Kata beliau Al-Imam As-San'ani rahimahullahu taala dalam Subulus Salam, setelah beliau bahas masalah khilaf, wal haqqu ma dhahaba ilaihi al-qa'il. Dan yang benar dalam bab ini adalah pendapat ulama yang mengatakan bi'adami tahrimi ghairil akli wasyurbi fihima. Yang benar dalam hal ini adalah, dan ini juga pendapat Imam Syaukani pada asalnya, yang benar dalam hal ini adalah pendapat ulama yang mengatakan bahwa tidak haram selain penggunaan untuk makan dan minum, tidak diharamkan. Idh huwa thabitu bin nas, karena yang ada nasnya larangan untuk apa? Makan dan minum, tidak ada larangan yang lainnya. Selesai. Wa da'wal ijma ghairu sahihah. Adapun pengakuan bahwa ini adalah ijma, para ulama ijma, yakni dilarang secara mutlak, maka ini adalah pengakuan atau ijma yang tidak sahih, yang tidak benar. Wa hadza min syu'mi tabdilil lafdhin nabawi bighairi. Bahkan tidak cukup sampai di situ Al-Imam As-Sa'an. Bahkan beliau mengingkari orang yang berpendapat memutlakkan hadis ini kepada semua bentuk penggunaan. Kata beliau, dan ini adalah termasuk sialnya termasuk jeleknya mengganti lafaz hadis dengan lafaz yang lain. Lafzun nabawi baik, mengganti lafaznya Nabi dengan lafaz yang lain. Fa innahu warada bi tahrimil akli wasyurbi faqat. Karena sesungguhnya lafaz hadisnya dia hanya mengharamkan makan dan minum. Fa'addu an ibaratihi fa'adal an ibaratihi ila al-istimal. Akan tetapi sebagian orang mengganti, merubah kalimat jangan makan dan minum kepada kalimat isti'mal, penggunaan. Kan berbeda. Rasulullah mengatakan, kata beliau, la ta'kulu fi aniyati dhahabi, la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddati, wa la ta'kulu fihima. Jangan kalian minum pada gelas yang terbuat dari emas dan perak, dan jangan pula makan pada piringnya. Tetapi mereka mengganti lafaz jangan makan dan minum dengan kalimat la tastamilu, jangan kalian manfaatkan. Kata beliau Al-Imam As-Sam'ani, ini termasuk sialnya mengganti lafaz hadis. Jeleknya mengganti lafaz hadis. Wa hajarul ibarat an-nabawiyah, menggunakan kalimat istimal penggunaan secara total dan meninggalkan lafaz nabawi. Wa ja'u bi lafdhin 'amin min tilqa'i anfusihim. Dan mereka kemudian mendatangkan lafaz yang lebih umum dari diri mereka sendiri. Walaha nadhair fi ibaratihim, dan hal-hal yang seperti ini banyak. Walihada dzakara al-musannif hadha al-hadits huna li'ifadati tahrim al-wudu' fi aniyat al-dhahab wal-fiddah li'annahu isti'malun lahumā 'ala madhhabihi fi tahrim dhalik. Wa illa fabab hadha al-hadits bab al-at'imah wal-ashribah. Nah, oleh sebab itu kata beliau Al-Imam Al-Hafidh memasukkan dalam hadis ini di dalam kitab Al-Tahara untuk mendukung mazhab dan pendapat beliau, yakni mengharamkan semua bentuk penggunaan piring dan gelas yang terbuat dari emas dan perak. Karena pada hakikatnya hadis ini babnya lebih tepat dimasukkan dalam bab al-athmal asyribah, makan dan minum. Kenapa dimasukkan di dalam kitab Al-Tahara? Untuk menunjukkan bahwa berwudu atau gelas atau piring yang terbuat dari emas tidak boleh digunakan untuk tempat wudu, atau dengan kalimat lain tidak boleh berwudu dengan air yang disimpan di bejana atau gelas yang terbuat dari perak atau emas. Dan ini enggak benar kata Imam Syafi'i. Yang ada nasul hadis, lafaz hadisnya itu jangan makan dan minum, udah segitu aja, jangan dibesar-besarkan, jangan diperlebar, sudah. Artinya boleh kita mau beli emas, gelas atau piring, tapi bukan untuk dipakai untuk makan dan minum. Adapun bahasan yang kedua tadi yang lebih mahal dari emas, kata beliau rahimahullah, thumma hal yulhaku bidzahabi wal fiddati nafaisul ahjar kal yaquti wal jawahir fihi khilafun wal azhar adamu ilhaqih وجوازه على أصل الإباحة لعدم الدليل الناقل عنها. Kata beliau, apakah dimasukkan atau digabungkan dalam larangan ini nafaisul ahjar, nafais yakni batu-batu yang mahal seperti yakut ataupun jawahir, berlian atau yang sejenisnya yang lebih mahal dari emas? Ada perselisihan di kalangan para ulama. Yang jelas atau yang al-azhar, yang lebih zahir, menurut saya kata beliau tidak bisa digabungkan, karena tidak ada dalil yang melarang, dan kita kembali kepada hukum asal boleh. Jadi bukan masalah harga, tetapi masalahnya nas. Berarti ada yang mengatakan kalau yang lebih mahal dari emas, kita kembali kepada dalil. Kalaupun berlian atau yang lebih mahal dari emas, secara keumuman perhiasan orang itu emas. Itu barakallahu fikum, sehingga berarti dua pembahasan ini dijawab oleh Al-Imam As-Sanani rahimahullahu taala, bahwa yang pertama larangan tadi adalah khusus dalam bab makan dan minum. Yang kedua tidak bisa digabungkan yang lebih mahal dari emas dan perak, wallahu alam. Barakallahu fikum. Sudah cukup kayaknya. Sudah lumayan capek. Tapi kalau ada pertanyaan barangkali satu dua enggak apa-apa, masih bisa dilayani. Iya, silakan. Khususnya untuk kopi. Iya. Kopi yang dari Prancis. Kopi luar. Iya. Itu pendapatnya ini kan kita harus sudah dicuci, sudah bersih, boleh dicuci. Nah ini menurut pendapat Ustaz gimana? Ya sebenarnya sih barakallahu fikum, intinya sih nanti kembali kepada kehati-hatian orang aja sih. Tapi apakah itu adalah halal atau haram, pada asalnya barakallahu fikum seperti fatwanya MUI tadi, pada asalnya sama dengan fatwanya MUI, gak dicampur apa-apa sih, cuma lewat pabrik aja dia, dia cuma nyortir aja gitu. Yang kedua itu ibarat barakallahu fikum pembahasan air. Kan ada pertanyaan di Lajnah Daimah, ada pertanyaan, dan memang sekarang begitu. Biasanya kalau apartemen-apartemen di kota-kota besar, itu yang namanya air itu keluar masuk daur ulang aja paling. Dari mana dia mau ngambil sumber air yang segitu gedenya? Apartemen sampai 13 lantai tingginya. Sehingga di air itu nanti paling daur ulang. Dari bawah naik ke atas turun lagi, kayak gitu aja paling. Disuling lagi sama dia. Apakah ini berarti sudah suci? Ya jawabannya, kalau memang sudah hilang semuanya berarti sudah suci. Adapun orang mau minum apa enggak itu urusan lain lagi. Yang penting kan sudah tidak ada najisnya, sudah tidak ada benda najis, tidak ada baunya, tidak ada, berarti suci sudah. Kalau orang mau berwudu, mau mandi, tapi bagaimana kalau orang minum? Mungkin kalau dia enggak tahu sih enggak apa-apa. Tapi kalau tahu, misal udah minum, tahu nggak itu air itu tadi? Itu enak kan airnya, enak mas. Tahu nggak itu dari mana tadi? Itu dari bak penampungan tak suling, enak kan gitu. Waduh, ngerti kayak gitu nggak minum apa tadi? Turis ya lain lagi. Jadi sebenarnya kalau masalah kopi luwak tadi, barakallahu fikum, sama seperti jawaban MUI, memang kurang lebih begitu. Hanya saja ya memang ya kadang-kadang kita ini apa ya, korban iklan. Korban iklan, kopi yang lain aja banyak kok rebutannya kopi luar. Sebenarnya korban iklan. Jadi bagaimana lomba berlomba-lomba untuk mencari konsumen, kita harus hati-hati. Ada orang jual bakso. Bagaimana cara dia mengiklankan baksonya? Bikin bakso di tempat gitu, ngajak teman 5 orang, setiap hari masuk warung makan. Nanti masuk warung makan setiap hari juga cerita di situ. Lagi makan rame, cari warung yang rame, ayo masuk di sini, masuk. Sambil makan cerita. Saya belum pernah merasakan bakso seenak di sini, Mas. Kata temannya, benar, benar. Saya itu makan bakso di mana saya baru menemukan bakso yang istimewa, ternyata tempatnya di sini. Ah, penasaran mau nyoba. Yang lain pada dengar di warung itu. Yang lain juga pura-pura makan tapi dengar juga, saya juga tahu alamatnya di mana ini, penasaran. Iklan gratis. Apa namanya, iklannya luar biasa itu. Dia iklan. Kata temannya benar ini. Akhirnya mau juga cari ke sana. Enggak taunya akhirnya baksonya laris juga. Sama, kurang lebih kadang-kadang kita itu korban iklan. Punya teman ini untuk yang satu untuk testimoni, yang ini untuk ini, yang untuk ini. Tapi sebenarnya pada hakikatnya barakallahu fikum, kita tahu selera kita sendiri. Enggak usah gampang terpedaya dengan iklan ya. Kaitkan dari sisi hukum ya sudah, enggak lebih dari apa yang difatwakan oleh MUI. Wallahu a'lam. Cukup kan? Enggak hanya capek bicara tapi capek duduk. Khairan insyaallah barakallahu fikum, kita cukupkan sampai sini dan insyaallah taala kita lanjutkan nanti ba'dal asr. Ba'da asar ya. Ya enggak langsung ba'da asar lah, mungkin ya jam 1 jam sebelum maghrib. Alhasil ba'da asar insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab, barakallahu fikum. Ba'da asar, ba'da maghrib? Enggak. Ba'da maghrib enggak kan? Oh, ba'da maghrib tempat lain lagi. Baik insyaallah taala. Oh, berarti ba'da asar langsung dong. Berarti ba'da asar langsung, karena kalau tempat lain berarti pindah tempat butuh waktu jalan gitu. Baik insyaallah taala, berarti kita lanjutkan nanti ba'da asar dengan materi yang berbeda. Mudah-mudahan apa yang kita baca bisa bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.